khazanahnya. Semua milik Allah, semua kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang diinginkannya pun harus ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita, baik itu amal ibadah berkaitan dengan hati, lisan dan anggota badan, maka kita persembahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Najm ayat 42, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasanya kepada Rabb-mu lah kesudahan segala sesuatu. Segala sesuatu berasal dari Allah, maka segala ibadah yang kita lakukan persembahkan hanya kepada Allah. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Syekh, oleh Imam. Hikmah tauhid yang tersirat pada bahasan sebelumnya adalah hati tidak akan tenang, tentram dan damai kecuali tersambung dan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka al-musyahidun al-kiram, siapapun di antara kita yang mengharapkan ketenangan, ketentraman, damai, taati Allah subhanahu wa ta'ala. Persembahkan amal ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya hati ini akan tenang, dan niscaya iman kita akan bertambah di atas keimanan kita yang sudah ada. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kecintaan serta keinginan terhadap sesama makhluk tidak boleh ditujukan kepada zat-Nya, karena tidak ada yang boleh diinginkan dan dicintai karena zat-Nya melainkan Allah, dan segala sesuatu pasti akan berpulang kepada-Nya. Makanya kita tahu sebuah riwayat yang mauquf, tentunya disebutkan para ulama berbeda pendapat akan keabsahan hadis ini. Ada yang mendhaifkannya jika disebutkan itu adalah hadis, ada yang menghasankannya. Tapi yakni perkataan atau quote berikut lebih kepada hadis mauquf, yaitu periwayatan yang berakhir kepada perkataan seorang sahabat. Lebih tepatnya beliau adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ahbib habibaka haunamma." Asa ayyakuna baghidaka yawmamma. Wabghid baghidaka haunamma. Asa ayyakuna habibaka yawmamma. Cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu hari nanti dia menjadi orang yang kamu benci. Dan bencilah orang yang kamu benci sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu hari nanti dia menjadi orang yang kamu cintai. Itulah yang dimaksudkan. Tapi kalau kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harus kita persembahkan hanya kepada-Nya, kepada sesama makhluk sekedarnya. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda ketika beliau memuji sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akan kecintaan beliau yang dahsyat kepada Abu Bakar As-Siddiq, tapi kata beliau, cintaku habis untuk Allah. Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadhtu Aba Bakrin walakin akhi wa sahibi. Jika saja aku boleh menjadikan seseorang sebagai orang yang paling aku cintai, sungguh aku akan jadikan Abu Bakar As-Siddiq lah kekasihku. Khalil itu kekasih. Tapi sebelumnya Nabi Muhammad telah menyebutkan, cintaku habis untuk Allah. Jika aku boleh menjadikan seorang kekasihku yang aku cintai karena Allah tentunya, karena ketaatannya, karena kesalehannya, bukan kecintaan sejenis yang menyimpang, no. sungguh Abu Bakar As-Siddiq akan kujadikan kekasihku, akan tapi dia adalah akhi, saudaraku, wa sahibi, dia sahabatku. Dan bukti cinta kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Ila akhir ayat. Dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku." Jadi kalau siapapun di antara kita bertanya bagaimana cara mencintai Allah, ikuti Nabi Muhammad. Itu bukti Anda cinta Allah. Cinta kepada Allah itu tidak bisa hanya klaim. Saya cinta kepada Allah. No. Harus dengan bukti, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Maka bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ngikut Nabi Muhammad. Perintahnya kita lakukan, larangannya kita tinggalkan. Dan subhanallah, ketika seorang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan prakteknya adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balasannya adalah yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Mengikuti Nabi Muhammad mendatangkan kecintaan kepada, mengikuti Nabi Muhammad SAW itu bukti cinta kita kepada Allah. Dan ketika kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, Allah akan mencintai kita. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, kata Nabi Muhammad SAW, "Inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril. Fa qala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibba. Fa yuhibbuhu Jibril. Thumma yunadi Jibril fi ahli as-sama', ya ahli as-sama', inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Fa yuhibbuhu ahli as-sama'. Thumma yuktabu lahu al-qabul fil ard." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, siapa ini? Mungkin Anda orangnya, karena Anda mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta Anda kepada Allah, Anda mengikuti Muhammad SAW. Akhirnya Allah mencintai Anda. Kita sambung dengan hadis yang tadi. Kata Nabi Muhammad, jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memanggil Jibril dan mengatakan, wahai Jibril, aku mencintai fulan. Siapa? Mungkin Anda orangnya, karena Anda taat kepada Rasulullah, perintahnya Anda lakukan tanpa banyak tanya, larangannya Anda tinggalkan tanpa banyak berkilah. Fa'ahibbah, maka wahai Jibril, kamu juga harus mencintai dia. Akhirnya Jibril pun mencintai dia. Kemudian Jibril alaihissalam memanggil di langit kepada seluruh penghuni langit. Dan langit itu penuh dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, "Inni asma'u ma la tasma'un wa inni ara ma la taraun. Atatis sama'u attan wa haqqa laha anta itta. Ma min mawdhi arba'i asabi'in illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala." Sesungguhnya aku mendengarkan sesuatu yang kalian tidak dengar. Sesungguhnya aku melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. Dan di antara yang Nabi Muhammad dengar dan yang kita tidak dengar adalah, kata Nabi Muhammad, langit Allah berbunyi dengan satu bunyi yang biasa keluar dari satu benda, karena dia diletakkan padanya barang yang banyak, beban yang banyak. Atau itu adalah suara yang keluar dari keranjang yang diletakkan di atas onta dan penuh akhirnya keranjangnya mengeluarkan bunyi karena kepenuhan. Bisa krek kah, bisa ngik, terserah. Dia mengeluarkan bunyi karena penuhnya isinya. Untuk mendekatkan makna tentunya. Langit Allah berbunyi dan betul-betul berbunyi. Kenapa? Karena penuh. Tidak ada satu jarak, tidak ada satu tempat, jarak antara ukuran 4 jari. Kecuali di sana ada satu malaikat Allah yang meletakkan jidatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah, langit Allah itu penuh. 7 lapis langit itu penuh. Dan semua mereka mendengarkan pengumuman Jibril yang barusan. Kita kembali kepada hadis yang pertama. Ya ahlas sama innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Wahai penghuni langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan. Siapa? Mungkin Anda orangnya. Karena Anda pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya Anda lakukan, larangannya Anda tinggalkan. Fa ahibbuh, maka cintailah dia. Fa yuhibbuhu ahlus sama, akhirnya dia dicintai oleh semua penghuni langit. Bayangkan. Di dunia, waduh, mencari satu cinta saja susah, ya, jomblo? Mencari satu cinta susah. Di sini ditolak, di sana ditolak. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Anda dicintai semua penghuni langit plus kemudian pemimpinnya yaitu Jibril plus Tuhan pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gak perlu gila followers. Gak perlu Anda kemudian yakni beli-beli followers. Beli-beli subscribers. Anda dicintai oleh penghuni langit. Sama pemimpinnya itu Jibril. Dan Tuhan mereka. Dan Tuhan kita juga Allah. Kenapa? Ngikut Nabi Muhammad. Belajar. Thumma yuktabu lahul qabul fil ard. Kemudian dituliskanlah untuknya penerimaan di dunia. Artinya nanti orang-orang di dunia pun akan mencintai dia. Makanya kalau sudah dihadapkan antara kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bukti kita mengikuti Nabi Muhammad dengan perintah dan juga larangannya, perintahnya kita lakukan dan larangannya kita tinggalkan, dibenturkan dengan keinginan manusia, jangan bingung. Gak perlu bingung. Orang tua nyuruh Anda cukur jenggot. Gak usah bingung. Ikuti gak ya? Gak usah bingung. Ini perintah Rasul sama perintah orang tua. Kalah jauh udah. Tinggal cara menghadapinya aja. Karena mungkin mereka belum tahu hukumnya. Tugas Anda berdakwah. Tapi jangan bingung. Ah, ini kan taat orang tua. Salah. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. No, enggak ada. Istri enggak harus taat suami, anak enggak harus taat orang tua, rakyat enggak harus taat pemimpin. Kalau perintah pemimpinnya, kalau perintah orang tuanya, kalau perintah suaminya, di mana semua mereka yang punya power, salah. Perintahnya yang salah. Pemerintahnya memerintahkan kepada kemaksiatan, orang tuanya memerintahkan kepada kemaksiatan, suaminya memerintahkan kepada kemaksiatan, gak ada wajib taat kita. Atau juga misalnya kepada istri, dihadapkan Anda antara ketaatan Anda kepada Allah, kepada Rasulullah, yang nanti akan mendatangkan ridha Allah dengan permohonan istri, mas celananya jangan di atas mata kaki dong, aneh mas, turunkan aja. Yang sampai diinjek tuh, nanti saya nyuci, ini nggak apa-apa kalau kotor. Nggak usah bingung kalau kayak gini. Kenapa? Karena sudah jauh perbedaannya. Mengharapkan kecintaan satu orang di dunia, mengharapkan keridhaan satu orang di dunia, Anda abaikan kecintaan Allah, malaikatnya dan semua malaikatnya. Bodoh nggak? Bodoh. Cuman tinggal caranya aja. Mungkin istri Anda belum paham, ya difahamkan. Orang tua Anda mungkin belum paham, ya difahamkan. Itu tugas Anda berdakwah. Tapi jangan ngalah. Takutnya Anda bukan cuma ngalah, karena Anda memang pengen aja. Alasannya, saya sayang istri. Semua juga sayang istri. Saya ingin taat orang tua, semua juga ingin bakti sama orang tua. Tapi kalau permohonan mereka, permintaan mereka, kemudian menyelisih syariat, ya enggak. Enggak bisa. Mohon maaf, Abah. Mohon maaf, Mama. Yang pian perintahkan ini menyalahi syariat. Ulun tidak bisa taat kepada pian. Bakti sama pian, oh. Di atas kepala saya, bakti sama pian. Setelah menyembah Allah, itu bakti sama pian di kepala saya. Tapi yang pian perintahkan sekarang melanggar perintah Allah, melanggar perintah Rasulullah, menerobos kemaksiatan kepada Allah, menerobos larangan Allah, menerobos larangan Rasulullah. Mohon maaf, Abah, Mama, enggak bisa saya. Tapi kalau bakti sama pian, waduh, enggak usah ditanya. Kewajiban saya sebagai seorang anak setelah beriman kepada Allah, setelah mentauhidkan Allah, bakti sama orang tua. Sampai di ayat itu selalu Allah gandengkan, kan? Sembahlah Allah, esakan Allah, baktilah pada orang tua. Jangan sekutukan Allah, jangan durhaka pada orang tua. Orang tua nomor satu, Bah, Mama. Tapi yang pian perintahkan sekarang, no. Mohon maaf, saya gak bisa. Kan seorang sahabat sampai seperti itu, kan? Mamanya sampai mengancam, kemudian gak makan berhari-hari. Dibiarin sama dia. Karena permohonan mamanya itu maksiat. Nah, akhirnya makan juga. Lapar. Gimana? Kalau kita kalah, ya kemudian iblisnya bertepuk tangan dong. Kenapa? Karena cinta kita, kita persembahkan kepada yang salah. Berlebihan cinta kita kepada orang tua hingga maksiat perintah mereka pun kita taati, salah berarti cintanya. Berlebihan cinta kita kepada istri kita hingga permintaannya yang maksiat kita taati, salah kita. Karena mereka tidak akan memberikan balasan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan. Ya, paling di ujung lidahnya doang, sebentar doang. Dan di saat yang sama Anda dimurkai Allah, syukur kalau masih hidup dan kemudian bisa taubat. Mencari ridho manusia dibandingkan ridho Allah. Dan jika Anda di posisi orang tua seperti itu, jika Anda di posisi istri seperti itu atau suami seperti itu, mengatasnamakan cinta, tapi yang Anda mohon ke pasangan Anda, mengatasnamakan cinta, tapi yang Anda mohonkan ke anak Anda sesuatu kemaksiatan, Anda harus siap bahwasanya mungkin mereka akan menolak apa yang Anda inginkan. Karena mereka sudah belajar. Dan jangan atasnamakan kedurhakaan. Dasar kamu anak durhaka, enggak ada. Yang Anda perintahkan salah. Dasar kamu istri durhaka, enggak ada. Yang kamu minta salah. Atau sebaliknya. Kecintaan serta keinginan terhadap sesama makhluk tidak boleh ditujukan kepada zatnya. Karena tidak ada yang boleh diinginkan dan dicintai karena zatnya melainkan Allah. Dan segala sesuatu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gila-gilaan kemudian kita mempersembahkan semua yang istri kita inginkan. Ya, di antara yang mungkin kemaksiatan kepada Allah kita ikuti juga. Dia gak beri apa-apa di akhirat. Anda malah dihukum, orang tua juga demikian. Tapi jika Anda mentaati Allah, perintahnya Anda taati, larangannya Anda tinggalkan, Allah akan balas. Makhluk tidak membalas. Ketika di dunia mungkin dengan senyuman, dengan senyum sumringah mereka bahagia sebentar doang. Di akhirat mereka enggak bisa bantu. Ketika Anda kemudian ditentukan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua Anda apa bantu? Enggak ada. Istri Anda apa bantu? Enggak ada. Yang Anda cari ridhonya kemarin ketika di dunia, yaitu orang tua. Yang Anda cari ridhonya kemarin ketika di dunia, yaitu istri. Permohonan mereka, permintaan mereka, Anda ikuti pada itu melanggar syariat. Mereka membantu nanti? No. Mereka aja bermasalah. Semua bertanggung jawab masing-masing. Jadi jangan salah kepada siapa kemudian kita mengharapkan balasan dari cinta yang kita lakukan. Mustahil apabila segala sesuatu berakhir pada dua zat berbeda, sebagaimana mustahilnya penciptaan makhluk oleh dua zat berbeda. Tidak, semuanya kembali kepada Allah. Maka harapkan pahala balasan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Faman kana intihau mahabbatihi wa raghbatihi wa iradatihi wa ta'atihi ila ghairi batala 'alaihi dhalika wa zala 'anhu wa faraqahu ahwaja ma kana ilayhi. Waman kana intihau mahabbatihi wa raghbatihi wa rahbatihi wa talabihi huwa subhanahu dhafira bina'imihi wa ladzatihi wa bahjatihi wa sa'adatihi abadal abad. Masih halaman 21 pemirsa. Maka itulah, siapa saja yang kecintaannya, keinginan, kehendak dan ketaatannya ditujukan kepada selain Allah, niscaya semua itu sia-sia dan lenyap begitu saja. Bahkan orang tersebut akan ditinggalkan oleh sesuatu yang paling dibutuhkannya. Iya iyalah, jangankan di akhirat, di dunia saja kita ditinggalin. Ya, orang tua yang sangat kita cintai mungkin mereka meninggal lebih dulu. Istri yang sangat kita cintai mungkin mereka meninggal lebih dulu. Anak yang sangat kita cintai mungkin mereka meninggal lebih dulu. Dan Anda tidak bisa mengharapkan apapun, lawang mereka sudah meninggal. Akhirnya sia-sia semua, full semua cinta Anda persembahkan. Sia-sia. Tapi sebaliknya. Sebaliknya, siapa saja yang cinta, harapan, dan kecemasannya hanya ditujukan kepada Allah, niscaya ia akan mendapatkan keuntungan abadi berupa nikmat, kelezatan, kebahagiaan, dan keberkahan darinya. Ya iya. Karena Allah, yakni yang maha hidup. Anda persembahkan cinta Anda hanya kepada Allah dengan mentaati Nabi Muhammad. Di dunia Anda dapat nikmat. Sampai mati Anda dapat nikmat. Di alam barzakh Anda dapat nikmat. Di akhirat apalagi. Yang tadi Anda cintai semua manusia tadi, enggak ngasih apa-apa. Di mana permintaan mereka, permohonan mereka adalah kemaksiatan kepada Allah, tapi Anda ikuti mengharapkan keridhaannya, enggak ngasih apa-apa. Kalau orang mereka meninggal duluan. Kalau sebaliknya misalnya, orang yang sangat kita cintai, dalam hal ini istri, kemudian kita meninggal duluan. Ketika kita tinggalkan, harta kita dibagi, bukan na'udzubillah, karena memang itu warisan. Mungkin bisa jadi kemudian dia, yakni punya suami lagi. Tidak luput kemudian mungkin sebagian orang, sesama saudara ribut memperebutkan apa yang kita tinggalkan misalnya. Orang-orang yang kita cintai tidak memberikan manfaat ketika kita meninggal. Itulah kenapa semua kita pemirsa, dalam hal ini misalnya, pengen anak yang soleh dan soleh itu sejak milih pasangan. Supaya ketika kita meninggal bermanfaat untuk kita. Istri kita mendoakan, anak-anak kita mendoakan itu. Tapi apakah kemudian mereka bisa selamatkan kita? Kalau misalnya kita secara pribadi bermaksiat, no. Semua kita bertanggung jawab akan dosa yang kita lakukan masing-masing. Nabi Muhammad saja mengatakan kepada anaknya, beramallah. Aku tidak bisa bantu kamu di hadapan Allah. Nabi Muhammad ngomong sama anaknya kayak gitu. Beramallah. Hai pamanku, hai bibiku, hai Quraisy, ishtaru anfusakum. Belilah diri kalian. Maksudnya beramallah. Aku tidak bisa memperkaya kalian. Maksudnya aku tidak bisa bantu kalian di hadapan Allah. Semua masing-masing mempertanggungjawabkan amalnya. Kata Nabi Muhammad, salini min mali ma syi'ti. Minta dari aku hartaku, aku bisa kasih. Tapi nolong kamu di hadapan Allah, kamu sendiri-sendiri. Jadi persembahkan cinta yang benar hanya kepada Allah. Caranya ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahkamul awamiri wa ahkamun nawazil. Hukum-hukum atau aturan atau aturan di balik perintah dan juga an-nawazil, musibah-musibah. Kata beliau rahimahullah taala, al-abdu daiman mutaqallibun baina ahkamil awamiri wa ahkamin nawazil. Fawa muhtajun bal muttarrun ilal auni indal awamir wa ilal lutfi indal nawazil. Wa ala qadri qiyamihi bil awamiri yahsulu lahu al-lutf, yahsulu lahu minal lutfi indal nawazil. فإن كمل القيام بالأوامر ظاهرا وباطنا ناله اللطف ظاهرا وباطنا وإن قام بصورها دون حقائقها نال اللطف في الظاهر وقل نصيبه من اللطف في الباطن. Beberapa hukum atau aturan berkait di balik satu perintah dan juga musibah. Perhatikan perkataan beliau. Masih dalam pembahasan, jika Anda ingin tentram, jiwa raga Anda ingin tentram, maka taati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan ini pemirsa mendatangkan begitu banyak manfaat di dunia sebelum di akhirat, bahkan di alam barzakh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan di surah Al-Ahqaf ayatnya mirip-mirip, tapi saya lupa nomor ayatnya. Ada di Al-Ahqaf juga mirip. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqomah sampai mati. Apa arti istiqomah? Ketaatan. Dalam tafsirannya Imam Qatadah menyebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, istaqamu ala ta'atillah, mereka konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah sampai mati. Maka ketika ihtidhar, ketika dia nazak, ketika mau mati, ayat ini tentang itu. Kita skip semua kenikmatan orang yang taat karena begitu banyak. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqilla yaj'al lahu min amri yusra. Wa may yattaqilla yu'dhim lahu ajra yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. Di awal-awal surah At-Talaq. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dan Allah akan berikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak dia duga-duga. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bikin semua urusannya mudah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan ampuni dosanya dan akan melipat gandakan pahalanya. Manfaat duniawi dan juga ukhrawi. Ketika ihtidhar, hendak mati, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepadanya bergantian satu dengan yang lain. Tatanazzal, tanzil itu turun, tatanazzal turun bergantian. Malaikat-malaikat pengen ngapain? Ngasih kabar kepada orang yang taat ini, yang istiqomah sampai mau mati. Siapa? Anda mungkin orangnya. Apa yang mereka katakan? Alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Apa maksudnya? Janganlah kamu takut atas apa yang akan kamu hadapi. Apa itu? Pertanyaan di liang kubur, fitnah kubur. Pertanyaannya dari sekarang kita sudah tahu siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, tahu kita. Bocorannya dari Nabi Muhammad dari sekarang tahu kita. Tapi iman seorang yang akan menjawabnya, dan kita berharap semua kita bisa jawab. Kata mereka, para malaikat ini, Allah takhafu, jangan kalian takut akan apa yang akan kalian hadapi. Maksudnya nanti alam barzah, kalian yakni jangan takut. Kenapa? Kalian beriman sampai mau mati beriman. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih atas apa yang telah kalian tinggalkan, karena kalian tinggalkan jejak yang baik-baik. Betul-betul jejak kaki, kemana kaki kalian pernah melangkah, ke tempat-tempat yang baik. Atau jejak secara umum, artikel yang baik, video yang baik, postingan yang baik, tweet yang baik. Kalian tinggalkan semuanya baik-baik. Jadi gak usah sedih, yang kalian tinggalkan baik semua. Siapa ini? Yang beriman dan istiqomah dalam ketaatan sampai mati. Cukupkah sampai di situ kemudian kabar gembiranya? No. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Makanya orang itu ketika dia meninggal, dia tahu kemana dia akan kembali. Makanya tidak sedikit orang Anda saksikan, dia ketika meninggal senyum. Ya. Di antara jalil adanya surga yang dengannya kemudian para ulama yakni berpendapat dengan hal demikian, karena ketika ihtidhar, ketika mati gitu, dia diperlihatkan kemana dia akan kembali. Surga dijanjikan untuk. Makanya tidak sedikit Anda lihat orang kemudian ketika meninggal senyum. Mereka berharap segera ya Allah tegakkan hari kiamat, karena tahu tempat kembalinya. Kalau yang bermaksiat, oh na'udzubillah, ya Allah jangan tegakkan hari kiamat, karena juga tahu tempat kembalinya. Itu keutamaan. Masuk pada bahasan aturan di balik perintah dan musibah. Seorang hamba Allah tidak akan terlepas dari perintah dan musibah darinya. Enggak bisa lepas kita. Ia membutuhkan, bahkan sangat membutuhkan pertolongan Dia Allah ketika menerima perintah. Ya, pemirsa. Kita tiap hari harus minta pertolongan. Makanya kan tiap hari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiap hari kita minta tolong. Makna tolong yang sangat luas. Di antaranya agar kemudian kita mudah menjalankan ketaatan ini. Disebutkan di sini ia membutuhkan, bahkan sangat membutuhkan. Yahtaju bal muttar. Dia membutuhkan, bahkan sangat membutuhkan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi perintah, karena perintah Allah berat-berat. Cuman bukan mustahil. Kalau bukan karena pertolongan Allah, karena Allah memberikan kita kesabaran. Sudah lama kita tinggalkan banyak ketaatan ini. Kalau bukan karena pertolongan Allah dan memberikan kita nikmat kesabaran, sudah banyak maksiat kita langgar semua. Kenapa? Karena enggak sabar. Nih, yang maksiat banyak yang enak. Ketaatan, wah berat-berat. Bukan cuma butuh, tapi sangat butuh kita dengan pertolongan Allah ketika mendapatkan perintah. Makanya kata Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah subhanahu wa ta'ala, dalam kutip buku saku beliau Asyru Qawaidin fil Istiqamah, 10 kaedah dalam keistiqomahan, beliau menyebutkan faedah dalam kitab kecil tersebut, bahwasanya seorang ketika mengatakan ihdinas siratal mustaqim, dia harus betul-betul memaknainya. Kenapa? Karena dia sedang memohon dan berdoa. Makanya kalau Al-Fatihah jangan cepat-cepat. Alhamdulillah, Allahu Akbar, apaan? Pelan, santai. Alhamdulillahirabbil alamin, la memuji Ar-Rahmanir Rahim, semua sifat Maliki yaumiddin, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Anda sedang doa itu. Sehari minimal 17. Kalau Anda plus salat sunah rawatib, berarti 17 tambah 12. 29 kali. Ya. Belum lagi kemudian kalau Anda misalnya salat-salat sunah yang lain. Salat duha, tahiyatul masjid, antara adzan dan iqamah. salat tahajud, karena kita memang butuh. Karena keistiqomahan itu adalah anugerah. Ketaatan itu berat. Kalau bukan karena anugerah Allah Subhanahu wa taala, sudah lama kita tinggalkan ketaatan ini. Kalau bukan karena pertolongan Allah hingga Allah berikan kita kesabaran, sudah lama semua maksiat itu kita langgar. Kenapa? Karena kita enggak sabar. Kita bukan cuma butuh, muttar, sangat butuh kepada pertolongan Allah ketika kita mendapatkan perintah, karena berat. Jadi maknai ketika Anda membaca Al-Fatihah itu sedang memohon petunjuk tiap hari. Sedangkan tatkala mendapat musibah, ia membutuhkan uluran kasih sayangnya, betul. Musibah yang Allah berikan, tentunya karena perbuatan kita sendiri, karena perbuatan tangan kita sendiri. Aduh, kalau bukan karena Allah yang memberikan kita kekuatan, udah hancur kita. Apapun itu bentuknya, hilangnya orang yang kita cintai atau kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak sukai, musibah. Fawatu mahbubin au usulu makruhin. Hilangnya orang yang kita cintai itu musibah, kita enggak suka. Tapi kita dapat, orang tua kita meninggal, pasangan kita meninggal, anak kita meninggal. Beberapa waktu yang lalu ada di Instagram, di searchingnya, bapak-bapak nangis terisak-isak, kucingnya mati. Ayo, orang bisa sayang banget sama binatang ya, apalagi sama orang di sekitar dia yang dia sayangi dan meninggal. Waduh, sedihnya minta ampun. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan uluran kasih sayangnya, hancur sudah hati ini. Apalagi ada sebagian orang ujiannya berat banget, berat sekali. Anaknya yang lagi lucu-lucunya, Allah cabut nyawanya. Gimana itu rasanya? Enggak bisa dibayangkan. Anak dia masih kecil sekali, sedang lucu-lucunya, kemudian meninggal. Apa enggak hancur hati ini? Apalagi misalnya itu anak yang dinanti-nanti. Puluhan tahun dia menikah, belum punya anak, ikut program A, B, C, dan D, alhamdulillah kemudian hamil, keluar, meninggal. Kalau gak sabar, kita sudah melakukan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Meraung-raung, meratapi, cakar-cakar wajah, hancur-hancurin, macam-macam sudah. Kenapa? Kita sangat butuh kasih sayang Allah ketika tertimpa musibah. Hingga kemudian kita bisa sabar. Makanya kalau diurutkan ke bahasan sebelumnya, jangan salah mempersembahkan cinta. Kita sangat butuh pertolongan Allah ketika menerima perintah karena berat. Kita sangat butuh akan uluran kasih sayang Allah. Kenapa? Karena musibah itu berat. Anda sandarkan semuanya kepada manusia, Anda pasti kecewa. Mereka cuma mengatakan, yang sabar ya. Begitu doang. Begitu doang. Teman kayak siapa kayak, cuma sampai di situ aja dia. Walaupun memang itulah kewajibannya. Ketika ada orang yang tertimpa musibah, kita katakan bersabarlah dan carilah pahala. Tapi kan sampai situ aja. Sedihnya tetap bisa berhari-hari. Kayak beberapa waktu yang lalu ya, teman saya ketika di pesantren seangkatan, emaknya meninggal. Waduh, kelihatan sekali sedihnya. Dan saya ingat kenapa, ketika di Lombok dulu, waduh, saya mainnya di rumah dia, emak dia yang nyiapin makan, bisa bilang tiap hari. Lalu mainnya di situ saya. Saya aja yang bukan anaknya sedih. Gimana dianya? Kalau bukan karena kasih sayang Allah, kesedihan yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita, kita mungkin sudah lupa diri. Kayak orang-orang yang gak beriman tuh, depresi. Kehilangan orang yang dia cintai, dianya juga bunuh diri. Kenapa? Karena gak beriman. Tapi bukan berarti orang yang beriman kemudian pasti kuat. No, kita butuh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita kasih sayang. Makanya persembahkan cintanya yang benar. kasih sayang didapatkan hamba sewaktu ditimpa musibah sebanding dengan kadar perintah Allah yang dikerjakannya. Jika dia melaksanakan perintah itu secara sempurna lahir batin, niscaya ia akan mendapatkan kasih sayang Allah juga lahir batin. Nah, ini. Dan kita akan bahas di poin yang kecil, yang poin C nanti, keterangan tentang kasih sayang batin itu apa maksudnya. Saya ulang ya. Kasih sayang dapatkan hamba sewaktu ditimpa musibah, kasih sayang Allah, sebanding dengan kadar perintah Allah yang dikerjakannya. Jika dia melaksanakan perintah itu secara sempurna lahir batin, Islam imannya sempurna, niscaya ia akan mendapatkan kasih sayang secara lahir dan juga batin. Akan tetapi, apabila perintah itu dilaksanakannya dalam bentuk lahiriah saja tanpa mencakup hakikatnya batin, niscaya ia akan memperoleh kasih sayang secara lahiriah saja, namun sedikit sekali kasih sayang batiniah yang diraihnya. Apa maksud kasih sayang secara batin? Jika ada mentaati Allah zahir batin, akidah Anda bagus, iman Anda bagus, Islam Anda bagus lahir batin, sempurna Anda melakukan, maka kasih sayang Allah pun sempurna Anda dapatkan karena ia sesuai dengan kadar keimanan. Tapi kalau tipis, ya tipis juga, tapi tetap Allah kasih sayang. Mungkin secara zahir amalannya terlihat baik, tapi ketika bersendirian maksiat sana sini, ketika kena musibah, mesti sakitnya juga cuma dia yang rasa. Zahirnya orang akan lihat, ya dia biasa aja, tegar dia, nah, hancur padahal. Kenapa? Karena gak sempurna. Nah, disebutkan kata beliau di sini, al-lutful batin. Fa'in qulta wa ma lutful batin. Allah kan al-latif ya. Allah kan maha lembut ya, dengan kasih sayangnya. Sekarang kita akan sebutkan apa makna kasih sayang secara batin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apa yakni Anda menjalankan ketaatan kepadanya, Anda merespon perintah dan juga larangannya, zahir batin Anda praktekkan, sebanyak itulah kemudian kasih sayang Allah yang akan Allah berikan secara batin. Apa maksudnya? Apabila Anda bertanya, kata beliau, fa in qulta wa ma lutful batin fa huwa ma yahsulu lil qalbi inda nawazil minas sakinati wat tumanina wa zawalil qalaki wal ittirabi wal jazai fa yastahdhi bayna yaday sayyidihi dhalilan lahu mustakinan nadhiran ilayhi biqalbi sakinan ilayhi biruhihi wa sirri qad shaghalahu mushahadatu lutfihi bihi inda shiddati ma huwa fihi minal alam wa qad ghayyabahu an shuhudi dhalika ma'rifatu bihusni ikhtiyarihi lahu wa annahu 'abdun mahdun yujri 'alayhi sayyiduhu ahkamahu radiya aw sakhita fa in radiya nala ar-ridha wa in sakhita fa hadhuhu as-sakhatu فهذا اللطف الباطن ثمرة تلك المعاملة الباطنة يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها. Hebat nih penerjemahnya nih. Siapa sih penerjemahnya? Sangat membantu, luar biasa, tidak bisa dibungkiri. Banyak unsur sastra dalam bahasa beliau ya. Apa nih? Sengkiti Jamaluddin. Luar biasa. Perhatikan. Bagus sekali terjemahannya. Apabila Anda bertanya, seperti apakah kasih sayang secara batin yang diperoleh hamba ketika ditimpa musibah? Maka kami jelaskan sebagai berikut. Kan kita mengharapkan uluran kasih sayang Allah ketika kita tertimpa musibah. Tapi besarnya kasih sayang tergantung sebesar apa kemudian, sebanding apa kemudian kita merespon perintah. Banyak, sempurna kita, zahir batin, iman Islam. Maka yang dikasih sayang secara batin ini juga kita akan dapatkan secara sempurna. Perhatikan. Kasih sayang secara batin adalah sesuatu yang akan mencipta ketenangan dan kedamaian, serta menghilangkan keresahan, kegundahan, dan keluh kesah dari hati seorang hamba ketika tertimpa suatu musibah. Oh, ini maknanya. Kena musibah tapi dia tenang. Kena musibah tapi dia sabar. Kenapa? Kenapa dia sabar? Karena hatinya tenang, batinnya tenang. Akhirnya yakni dia bisa menjaga hatinya dari bergumam. Kok gini ya ketentuan Allah? Enggak dia. Ridho dia. Akhirnya dia juga bisa menahan lisannya untuk tidak mengumpat. Ya Allah kok gini amat kehidupan saya? Enggak. Dan dia juga bisa menjaga anggota tubuhnya untuk kemudian tidak melakukan sesuatu yang bisa mencelakakan dirinya, merugikan dirinya, atau bahkan mungkin orang lain. Ketika kena musibah, wow, malah hancur-hancur. Kenapa? Karena dia sabar. Kenapa? Karena dapat ketenangan ini. Itulah manfaatnya taat. Hubungin aja semuanya, karena misalnya masih dalam satu bab. Kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika menjalankan perintahnya karena berat. Karena ketika itu kita lakukan ini yang kita dapatkan ketika musibah turun. Ketenangan, kedamaian, hilang keresahan, hilang kegundahan, hilang keluh kesah, hatinya nyaman. Kayak kaum muslimin dulu ya, mereka ketika mau perang, wow, standar dong, gundah, gusar, gelisah, meninggalkan anak, meninggalkan istri, mungkin di peperangan nanti mati. Allah turunkan ketenangan ke hati mereka. Hui, mantap. Kenapa? Karena memang orang-orang yang taat sebelumnya. Jadi jangan patah semangat untuk menjalankan ketaatan. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak di balik itu. Dan sering kita menyampaikan menjalankan ketaatannya ini ya cuman sebentar aja pemirsa. Ya. Sampai mati aja. Al-Hijr 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu hingga datang kepadamu keyakinan. Maksudnya al-maut, kematian. Taat tuh sebentar doang, sampai mati aja. Dan siapapun di antara Anda seumuran dengan saya, 40-an, udah harus siap mati. Kata para ulama salaf, orang kalau sudah menginjak umur 40 udah harus siap-siap mati. Karena peringatan sudah begitu banyak datang. Penyakit ini, penyakit itu, uban sudah sampai di hidung. Bukan cuma di rambut, udah di hidung uban. Sudah datang pemberi peringatan. Apa? Kamu udah tua. Udahlah. Sampai mati aja. Mungkin Jumatan kemarin, Jumatan Anda terakhir. Ya. Mungkin Isya tadi, Isya kita terakhir. Ya, kenapa? Entar malam mati. Jadi sebentar aja taatnya. Jangan patah semangat. Kenapa? Manfaatnya begitu banyak. Keutamaannya begitu banyak untuk orang-orang bertakwa. Di antaranya mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketentraman, dihilangkan darinya keresahan, kegundahan, keluh kesah dari hati seorang hamba ketika tertimpa musibah. Mantap. Pada kondisi demikian, seorang hamba akan merendahkan diri di hadapan Rabb-nya dengan penuh rasa hina, lalu memandangnya dengan hatinya dan bersimpuh kepadanya dengan segenap jiwanya. Bayangin. Bahasanya ini loh. Luar biasa. Pengakuan terhadap kasih sayang Allah telah menyibukkan dirinya dari kepedihan derita. Ya. Keyakinannya tentang kebaikan takdir Allah membuat tidak merasakan lagi pahitnya musibah karena dia tahu bahwasanya Allah sudah tentukan ini. Orang tua saya, pasangan saya, anak saya, orang saya cintai, semuanya sudah Allah tentukan. Jadi hatinya lapang, bahas takdirnya sudah khatam. Jadinya tenang. Kenapa? Karena ketaatan demi ketaatan sempurna dia lakukan sebelumnya. Ketika tertimpa musibah, tenang dia. Hatinya tenang. Ia pun menyadari kalau dirinya semata-mata seorang hamba yang suka atau tidak suka mesti menjalani takdir Rabb-nya. Dia pun bisa mati. Tinggal keluarganya siap atau enggak. Kalau sama-sama menjalankan ketaatan, mereka pun pasti siap. Kenapa? Karena Allah sudah tentukan juga takdir saya. Apabila ridha akan hal itu, niscaya ia mendapatkan keridhaannya. Namun apabila ia tidak ridha, maka kemurkaannya lah yang akan diperolehnya. Maka carilah selalu ridha Allah, walaupun orang enggak suka. Dengan taat, mungkin orang enggak suka. Orang di sini bisa orang tua Anda, orang di sini bisa pasangan Anda, orang di sini bisa anak Anda, orang di sini bisa orang sekitar Anda. Tapi Anda menjalankan ketaatan karena Anda mencari ridha Allah. Karena suatu saat Anda pasti akan tertimpa musibah, Anda ingin tenang. Kata Nabi Muhammad, riwayat Imam Tirmidzi, "Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas radhiya anhu Allah wa radhiya anhu an-nas. Wa man iltamasa ridan nas bi sakhatillah wa sakhita anhu Allah wa sakhita anhu an-nas." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari ridha Allah dengan kemurkaan manusia, orang enggak suka sama dia, tapi dia mencari ridha Allah, dia mentaati Allah dengan perintahnya, dia meninggalkan larangan Allah dan juga Rasulnya, semata-mata mencari ridha Allah untuk supaya kemudian di antara manfaatnya mendapatkan ketenangan di dunia ketika suatu saat tertimpa musibah. Tapi orang enggak suka, enggak ada masalah. Mengharapkan semua orang suka itu mustahil. Radhiya anhu Allah wa radhiya anhu an-nas. Allah akan meridhai dia dan nanti manusia pun akan ridha kepadanya. Jangan dibalik. Dan barang siapa yang mencari ridha manusia tapi Allah murka, maka Allah murka kepadanya dan nanti manusia pun akan murka kepadanya. Jadi jangan salah mencari ridho, kecintaan. Cari hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kasih sayang secara batin ini merupakan buah dari muamalah batiniyah, interaksi batin. Kesalehan batin yang disebutkan sebelumnya, ya, interaksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, batinnya baik. Semakin saleh batinnya, semakin bertambah kasih sayang secara batin yang diperolehnya. Sebaliknya, semakin berkurang kesalehan batinnya, maka semakin berkurang kasih sayang batin yang diraihnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka jalankan ketaatan dan mohonlah selalu kepada Allah untuk ditolong kita, untuk agar Allah menolong kita untuk mudah menjalankan ketaatan. Kenapa? Manfaat duniawinya sebelum ukhrawi begitu banyak untuk orang-orang yang bertakwa. Maka barang siapa yang ingin ketentraman jiwa dan raganya, taati Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah bermanfaat. Salah dan khilaf, ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan? Silakan. Ada masuk dua pertanyaan melalui pesan singkat. Suaranya. Yang pertama, bagaimana kiat-kiat mempertahankan keimanan dan ketakwaan di tengah lingkungan sehari-hari yang kurang mendukung ke arah sana? Dan yang kedua, Ustaz. Yang kedua silakan, Akhi. Bagaimana kiat cara mengendalikan emosional dan kesabaran sehingga dapat menjalani ibadah ataupun mendidik keluarga dengan cara-cara yang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan? Yang pertama berkaitan dengan bagaimana cara istiqomah kayaknya. Cara istiqomah ya? Di lingkungan yang buruk. Oh. Bagaimana cara istiqomah tapi di lingkungan yang buruk? Siap. Al-Mushahidun al-Kiram, ini juga pertanyaan yang banyak ditanya oleh banyak ikhwah kita ya. Semoga Allah berkahi semua yang yakni ngikut pengajian, yang ikut pengajian khususnya yang bertanya. Maka pemirsa, di antara cara agar kita kemudian bisa istiqomah dalam menjalankan ketaatan, istiqomah menjaga kadar keimanan, yang pertama dan yang paling utama, ikhlaskanlah amal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang yang membuat kita tidak istiqomah karena apa? Karena kita enggak ikhlas. Yang kita harapkan adalah dibicarakan orang, yang kita harapkan adalah pujian orang. Ketika amal Anda tidak dipuji orang, malas sudah Anda. Kenapa? Karena niatnya sudah salah dari awal. Ikhlaskanlah amal ibadah hanya kepada Allah. Walaupun manusia enggak ada yang lihat, Allah lihat. Walaupun manusia enggak ada yang tahu, Allah tahu. Ikhlaslah beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lain ceritanya kalau misalnya Anda sudah memperhitungkan bahwasanya amal saya ini kalau saya perlihatkan memotivasi orang, silakan perlihatkan, tapi tetap jaga hati. Karena kalau tujuannya dipuji orang, selesai sudah. Susah istiqomah. Kenapa? Karena sudah enggak ada pujian, gimana mau menjalankan ketaatan? Sudah enggak ada yang muji. Karena niatnya sudah salah. Yang kedua, ilmu yang kita dapatkan amalkanlah. Dan habis dan semua waktu yang kita miliki, kalau Anda kemudian ingin menjalankan betul-betul ketaatan kepada Allah, enggak cukup. Tapi subhanallah, salatnya cuma 5 waktu. Sehari semalam, puasa pun cuma 30 hari setahun. Zakat pun ya ketika memenuhi persyaratan. Haji umroh pun ya ketika memenuhi persyaratan. Beban dia tapi bukan mustahil. Tapi kita kerahkan semua daya upaya kita semuanya, waktu, tenaga, uang, enggak bisa kita maksimal. Jadi semua daya upaya kita kerahkan, kita enggak bisa maksimal. Apalagi kemudian kita tidak serius. Enggak bakal bisa maksimal. Dan yang terakhir, hijrah ya. Cari komunitas yang baik. Mau sampai kapan Anda berada di komunitas yang buruk? Kalau Anda adalah seorang anak dan masih dibiayai orang tua, maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Anda dikuatkan. Lain ceritanya kalau Anda sudah bisa berpenghasilan, Anda bisa ngontrak dong. Kenapa? Karena bisa jadi lingkungan yang buruk bukan lagi lingkungan kampung Anda, enggak, di rumah Anda buruk. Ingat, dan Anda sudah menegakkan hujah dulu. Kemungkaran yang ada di rumah sudah Anda ingkari dulu. Lanjut mereka dengan kemungkarannya, alhamdulillah Anda sudah berpenghasilan, keluar. Itulah cara menjaga keistiqomahan, menjaga iman. Iman itu dijaga, bukan diuji. Dan dalam konteks zaman sekarang diantaranya adalah keluarlah dari grup-grup yang gak ada manfaat. Unfollow teman-teman yang gak ada bermanfaat. Hijrah. Wallahu a'lam bishawab. Kedua tadi apa ya? Yang kedua Ustaz. Ya silakan. Bagaimana kiat cara mengendalikan emosional dan kesabaran sehingga dapat menjalani ibadah ataupun mendirik keluarga cara-cara yang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap. Barakallahu fikum. Kalau dari keterangan yang kita sampaikan dari Imam Nuqayyim dan ulun sebutkan juga faedah dari Syekh Abdul Razzaq, maka semua hal tersebut basicnya hukum asalnya adalah karunia, pemberian Allah. Jadi Anda harus minta. Anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang yang penyabar, waj'alni minas sabirin. Ya Allah, jadikan saya orang yang Anda harus minta. Karena itu karunia, karena itu anugerah, minta dulu doa. Sematkan itu dalam doa-doa Anda. Ya Allah, jadikan saya orang yang sabar. Ketika terima musibah, jadikan saya orang yang bersyukur. Ketika mendapatkan nikmat, minta, karena itu karunia. Dan semuanya amal hati. Dan kita tahu dari bahasan tadi, siapa yang kemudian bisa memberikan kita ketenangan dan ketentraman di hati itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka minta. Jangan lelah berdoa. Sisanya, nah itu tugas kita. Juga sudah kita bahas. Jalankan ketaatan sebagaimana mestinya. Karena itulah yang nanti akan mendatangkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, kesabar. Pemirsa, kalau berkaitan dengan emosi dan amarah, maka Nabi Muhammad SAW memberikan banyak tips, di antaranya ta'awud. Katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih bergejolak amarah, ganti posisi. Mungkin kala itu Anda sedang berdiri, duduklah, redam. Teredam itu amarah. Masih ada bergejolak, udah ambil air wudu, salat aja udah. Karena syaitan dari api dan dia bisa yakni dipadamkan dengan air. Wudu'lah dan salatlah, niscaya akan reda. Wallahu a'lam bissawab. Dan ini untuk siapapun di antara kita yang rutin baca Al-Quran ya. Maka di antara bentuk atau praktek meruqyah diri sendiri, meruqyah mandiri, itu adalah membaca Al-Quran, tapi diniatkan untuk meruqyah diri sendiri. Bahkan boleh disebutkan caranya dengan mengusap bagian yang sakit. Dalam hal ini, hati Anda lagi sakit. Emosi gak teratur. Suka marah, gak sabaran. Kalau baca Quran, sambil lulus-lulus gini, gak apa-apa, boleh. Ada 9 cara tuh, ruqyah mandiri tuh. Syekh Ali At-Tuwaijiri menerangkan, diterjemahkan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Hafidhullah Ta'ala. Ada di channelnya Masjid Imam Syafi'i. Ketika aja, kupas tuntas ruqyah mandiri. Anda akan temukan videonya, 2 jam. Ada 9 cara, tadi salah satunya. Agar kita menjadi orang yang lebih tenang. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Ya, Ustaz. Silakan. Pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat. Bagaimana sebaiknya sikap kita atas banyaknya pertanyaan-pertanyaan tentang agama dari orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Apakah kita perlu membantah sesuai dengan apa yang kita ketahui melalui media sosial, baik di kolom komentar yang bersangkutan maupun media sosial kita pribadi? Siap. Kalau misalnya secara pribadi Anda memiliki kemampuan itu, tentang yang dia tanyakan Anda tahu ilmunya, silahkan jawab. Ya. Tapi tentunya luruskan niat ya, apalagi misalnya pertanyaan lewat komen. Tidak sedikit kemudian ikhwah kita dengan semangatnya kita dukung. Akunnya itu jadi akun dakwah. Dia reshare pic Ustaz Fulan, dia reshare video Ustaz Fulan, dia reshare artikel Ustaz Fulan. Akun dia akun dakwah, dia hanya ingin meninggalkan jejak yang baik sebelum dia meninggal. Top, bagus. Tapi di sisi yang lain bisa jadi ada orang mengira bahwasanya dia ustaz. Akhirnya kemudian orang-orang bertanya di bagian komen. Anda tahu, silahkan jawab. Tapi Anda jika tidak tahu, jangan gengsi untuk mengatakan tidak tahu dan kembalikan kepada ahlinya. Dan jangan sampai kemudian memicu perdebatan, apalagi bahasan-bahasan fikih. Anda tahu pertanyaan si penanya, silahkan jawab. Tapi jika kemudian Anda memang tidak tahu, taunya separuh-separuh, jangan sok tahu. Arahkan penanya kepada ustaz tertentu yang mungkin ahli di bidangnya. Postingan Anda mungkin tentang muamalah, akhirnya orang bertanya tentang muamalah, Anda enggak paham-paham amat. Jangan sok tahu. Berikan dia rujukan yang baik. Bertanyalah kepada ahlinya. Karena orang taunya Anda secara zahir, ini akun dakwah, ini ustaz nih, padahal enggak. Makanya banyak kan sebagian ikhwah itu bagus, di profilnya dia sebutkan bukan ustaz. Ya, karena dia tahu diri, plus juga itu aman. Karena hati ini mudah sekali tergoda. Ya, pertanyaan yang muncul, Anda tahu jawabannya, Anda jawab kala itu, begitu banyak kemudian pujian yang muncul, aduh, susah ini diatur. Maka main aman saja. Bukan berarti kemudian Anda menutup, yakni menu komen, biarin buka aja, tapi tidak perlu gengsi. Anda nggak tahu, serahkan kepada ahlinya. Anda tahu, silahkan jawab. Jangan lupa katakan wallahu a'lam bissawab. Mungkin Anda khilaf. Yang nomor satu itu akan lebih utama. Siapapun di antara kita, selama dia masih penuntut ilmu, serahkan saja kepada ahlinya. Jauh lebih aman. Semua yang kita katakan, semua yang kita tulis, tercatat semua. Ada perhitungannya. Wallahu a'lam bissawab. Cukup kayaknya ya. Cukup akhi? Nah Ustaz. Oke. Siap ya. Para penanya dari kita dapat hadiah ya. 3 orang ya. Dari kita akan kita kasih hadiah sifat buku sifat salat Nabi ya. Insyaallah sifat bukan buku saku, buku besar, buku tebalnya. 3 orang penanya ya, nanti kita kirim ke antum yang bagikan kepada penanya. Barakallahu fiikum. Iya, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah bermanfaat, salah dan khilaful mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.